Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-166 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai kisah orang-orang yang mereka menyesal di kemudian hari karena sebelumnya mereka mengikuti tandingan-tandingan atau mereka menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya ada dalil bahwasanya orang-orang ketika di dunianya mencari teman duduk yang tidak benar, mencari teman duduk yang jahat, yang jelek, itu pengaruhnya sangat besar. Dalam artian penyesalan di kemudian hari, penyesalan na barakallahu fikum di akhirat nanti sangat mengerikan. Kita lihat dulu apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat yang ke-166 ini. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ayat yang ke 166 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi ketika di dunia ada orang-orang yang na barakallahu fikum diikuti dalam kesyirikan, itu ternyata di akhirat nanti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Terutama ketika apa? Ketika mereka sudah menyaksikan azab di akhirat. Di dunia mungkin masih santai-santai mereka. Namun nanti di akhirat ketika azab sudah dihadapannya, ketika azab sudah ditampakkan dihadapannya, akhirnya orang-orang yang diikuti dalam kesyirikan pun berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, seperti itu pula lah barakallahu fikum orang-orang yang bersahabat, berteman di dunia namun dalam perkara yang tidak benar. Nah, justru nanti di akhirat akan menjadi musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Naam. Jadi persahabatan yang sangat dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi takwa sebagaimana diungkapkan para ulama, na'am barakallahu fikum, yaitu an yaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wathina binawahihi. Itu pengertian daripada apa? Takwa. An yaj'ala al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wathina binawahihi. Artinya seseorang itu menjadikan antara dirinya dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah apa? Tameng. Ya, jadi menjadikan tameng penghalang dengan cara apa? Dengan cara bi fi'li awamirihi wathina binawahihi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Na'am barakallahu fikum, itulah ketakwaan. Jadi persahabatan yang hakiki adalah persahabatan yang dibangun di atas al-haq, dibangun di atas kebenaran. Adapun persahabatan yang dibangun di atas harta, kedudukan, jabatan dan semisalnya, itu akan terputus seketika. Dalam artian karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah, persahabatan yang hakiki yang bisa menghantarkan na'am barakallahu fikum orang yang melakukan persahabatan tersebut adalah yang dibangun di atas al-haq. Nah, dibangun di atas hak. Dalam artian fillah wa lillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang apa? Yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu bi dhillihi, yauma la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang akan mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Warajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, lelaki maupun wanita, sama saja saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, berkumpul bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta dan kedudukan dan semisalnya. Itulah persahabatan yang hakiki. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka bersahabat namun di atas kebatilan. Ittabarra'a alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'aw al'adzab. Ketika naam orang-orang yang diikuti naam berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dalam kesyirikan, wa ra'aw al'adzab, dan ketika mereka menyaksikan azab, wa taqatta'at bihimul asbab. Akhirnya terputuslah antara mereka seluruh perkara yang bisa menghubungkan, yang nabarakallahu fikum, nam tali-tali ikatan yang ada di dunia terputus semuanya. Kekerabatan terputus, pengikutan terputus, nabarakallahu fikum, dan juga agama pun terputus. Karena apa? Karena berlepas diri tadi itu. Jadi ternyata orang-orang yang mengikuti dalam kesyirikan seakan-akan merasa tertipu gitu loh. Dulu di dunia kok kenapa aku ngikuti ya? Ternyata di akhirat justru yang diikuti dalam kesyirikan pun berlepas diri. Ah, itu aku berlepas diri, enggak ikut-ikutan lagi sudah. Kalian dulu salah, kalian ngapain ikuti kami? Seakan-akan gitu, seakan-akan barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, persahabatan jangan keliru, mencari teman jangan keliru barakallahu fikum. Naam. Orang kalau berteman dengan penjudi, mau tidak mau suatu ketika kena imbasnya. Mungkin tertuduh dengan penjudi semisalnya, atau dia akan ikut terjun dalam perjudian tersebut. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang yang beserta agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Kalau yang jadikan temannya adalah orang penjudi, dikhawatirkan nanti dia menjadi penjudi yang semisalnya atau kena imbasnya ketika ada tuduhan. Nah, kalau yang jadikan temannya itu adalah nah barakallahu fikum hafizakumullah, nam pencuri misalkan atau perampok, suatu ketika dia kena imbasnya, mungkin tuduhan atau dia akan menjadi perampok yang semisalnya. Allah musta'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an Karim keadaan orang-orang yang menyesal. Wa yauma ya'adu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada suatu hari yang orang-orang zalim itu menggigit jari jemarinya. Menggigit gini dalam artian tuh seperti ini bentuknya kurang lebihnya ya. Menyesal dan selain itu. Paham ya? Menggigit jari jemarinya apa yang dia lakukan? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai seandainya dulu aku menjadikan Rasul, jalannya Rasul sebagai jalan kami gitu loh. Menyesal, dulu malah enggak menjadikan jalannya Rasul sebagai jalannya gitu loh. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dalam surat Al-Furqan itu, ya wailata duhai celakalah aku. Kalau seandainya dulu aku enggak menjadikan si fulan seorang teman. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah Al-Quran petunjuk nam datang kepadaku. Dalam artian nam menyesatkan kami dari berzikir atau mengingat Al-Quran, mengingat kalamullahi jalla wa'ala ba'da ija'ani, setelah dia datang kepadaku. Wa kana syaitanu linsani khadula. Memang keadaan setan itu senantiasa merendahkan manusia, menghinakan manusia. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Mencari teman-teman yang benar, teman yang bisa menghantarkan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, teman yang bisa mengajarkan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah, teman yang bisa membimbing kita, bukan teman yang na'am barakallahu fikum, yang kalau kita dalam keadaan uangnya banyak berteman, kalau uangnya sedikit ditinggal, bukan itu. Paham ya? Pertemanan yang sejati, yang hakiki barakallahu fikum, ketika kita melakukan maksiatan, kita diingatkan, ya akhi, ini haram gak boleh, ya akhi, ini bid'ah gak boleh, ya akhi, ini sunnah, ya akhi, ini, nah seperti itu. Jadi menasihati ketika melihat saudaranya keliru, itulah teman yang hakiki. Karena dia merasa cinta kalau seandainya saudaranya itu mendapatkan kebaikan. Sebagaimana hadisnya Anas Malik rawal Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai naam kalau seandainya kebaikan itu ada pada dirinya. Naam. Jadi perlu diperhatikan warakallahu fikum. Itu contoh yang pertama, penyesalan di akhir zaman. Contoh yang kedua adalah naam barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Itu kan lafadznya kan? Naam. Suatu hari yang ketika ditelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka, apa yang mereka mereka katakan? Naam, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Duhai seandainya kami itu mentaati Allah dan rasulnya. Naam. Kemudian bagaimana lanjutannya itu? Ayatnya? Hah? Lain lagi, ini yang dalam surat Ahzab. Naam. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini sebabnya. Menyesal. Mereka mengatakan na barakallahu fikum, duhai seandainya kami dulu mentaati Allah dan rasulnya. Naam. Wa qalu rabbana, mereka mengatakan wahai Rabb kami, inna ta'na sadatana wa kubara'ana, dulu kami ini justru mentaati pembesar-pembesar kami. Mbah-mbah kami istilahnya gitu ya. Bapak-bapak kami gitu loh. Nah, pemimpin-pemimpin kami. Nah, barakallahu fikum. Allah qalu rabbana inna ta'na sadatana wa adna wa kubara'ana fa adalluna sabila. Akhirnya mereka pun menyesatkan kami. Nah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Qalu rabbana atihim dhi'fayn min al'adzab wal'anhum la'nan kabira. Akhirnya mereka menyesal. Menyesal akhirnya mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang dulu diikuti. Berikanlah kepada mereka azab dua kali lipatnya. Naam, dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Itu penyesalan yang datang di akhir zaman barakallahu fikum. Jadi penyesalan itu datang di akhir bukan di awal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau di awal ya enggak terasa. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum, qala al-mufassirun asabahumullah ayat yang ke-166 inda muayanatihim azab al-akhirah yatabarra'u ru'asa'u al-majmu'un mimman tab'ahum 'ala syirki. Ketika mereka menyaksikan azab di akhirat, pembesar-pembesar mereka yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka di atas syirikan. Jadi seakan-akan tertipu gitu loh ya. Di dunia dulu malah mengikuti, setelah itu ternyata yang diikuti di akhirat berlepas diri. Nah, salah kalian sendiri ngapain ikuti kami? Seakan-akan seperti itu. Allahu musta'an. Wa tanqati'u bainahum nam kullu salatil silatil lati irtabatu biha fid dunya, dan terputuslah di antara mereka seluruh nam barakallahu tali-tali ikatan atau tali-tali yang mereka ikat dengan tali tersebut di dunia. Seluruh tali-tali ikatan terputus, persahabatan terputus. Naam, minal qorabah berupa kekerabatan, wattiba dan juga pengikutan waddin dan agama, semua wa ghardzalik dan selain itu semua terputus sudah. Naam, masing-masing berlepas diri sudah. Allahu musta'an. Jadi jangan sampai kita keliru dalam bertindak, keliru dalam mencari teman, cari teman yang terbaik, teman yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang benar, teman yang bisa membimbing kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, teman yang sejati seperti itu. Naam. Nah, barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Berikutnya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-167, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ayat yang ke-167 ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, juga pernyataan yang sangat barakallahu fikum mengerikan. Mereka menyesal, duhai seandainya dikembalikan berangan-angan kembali ke dunia lagi itu loh. Nah, dikembalikan ke dunia, apa yang terjadi? Kami tidak akan menyembah mereka, istilahnya gitu. Allah musta'an, kami berlepas diri dari mereka, tapi sudah terlambat. Nah, sudah terlambat. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka pun juga ketika di azab tersebut berangan-angan kalau seandainya di tanah itu orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Ya laitani duhai seandainya aku ini tanah saja. Nah, barakallahu fikum. Tanah kan enggak diapa-apain. Tapi penyesalan. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qala alladziina ittaba'u, dan berkatalah orang-orang yang mereka mengikuti, law anna lana karra, kalau seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, nam niscaya apa, fanatabarra'a minhum, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, ya kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Namun ungkapan ini sebenarnya kalau kita telusuri, Allah Subhanahu wa taala tahu enggak apa yang terjadi kalau mereka dikembalikan? Tahu. Akan dusta lagi, paham ya? Akan dusta lagi, oleh karena itu Allah Taala enggak kembalikan itu, paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau rudduhu la'adu limanuhu anhu innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi lagi yang dulu pernah dilarang itu loh. Karena sungguhnya mereka dusta. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Nah, sekarang permintaan mereka dikembalikan ke dunia terwujudkan enggak? Terwujudkan. Dan Allah Ta'ala tahu enggak kalau seandainya terwujudkan? Tidak terwujudkan. Hah? Perhatikan dulu. Ini jangan keliru ini ya. Nah, permintaan mereka meminta agar dikembalikan ke dunia, ini terwujudkan enggak? Enggak terwujudkan. Dan kalau seandainya terwujudkan, Allah Subhanahu wa taala tahu enggak keadaan mereka? Tahu. Tahu kan? Tahu. Mereka akan dusta lagi gitu loh. Oleh karena itu memang mereka sekedar apa? Penyesalan. Enggak ada manfaatnya menyesal di akhir, nam dalam keadaan seperti ini, di akhirat seperti ini. Allah musta'an. Ngam. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan kalau seandainya kami diberi kesempatan kembali ke dunia, niscaya kami ini akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami, katanya. Kita lihat, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim. Seperti itu pula lah. Demikian pula lah. Yurihimullah, Allah Ta'ala tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Nah, barakallahu fikum. Hasaratun 'alaihim, sebagai azab untuk mereka justru. Allah musta'an. Penyesalan untuk mereka. Penyesalan-penyesalan mereka. Dalam artian amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia itu ditampakkan sebagai penyesalan-penyesalan mereka. Penyesalan-penyesalan mereka. Menyesal istilahnya mereka. Allah musta'an. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dalam keadaan mereka tetap tidak akan keluar dari api neraka. Bekal orang kufar. Nah, orang musyrikin, syirik akbar. Allahu musta'an. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa qala at-tabi'un, dan berkata orang-orang yang mengikuti tadi, ya laitalana audatan ila dunya, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia, fanu'lin bara'atana, niscaya kami akan mengumumkan berlepas dirinya kami min haula'i ruasa, dari mereka para pembesar-pembesar. Sebabnya taat kepada para pembesar-pembesar, taat kepada nenek moyang istilahnya. Nenek moyang itu siapa sebenarnya? Kok enggak kakek moyang itu loh, paham ya? Kok neneknya yang diikuti? Kok kakeknya enggak, itu bagaimana ini? Allah musta'an, itu kan cuma ungkapan-ungkapan mereka saja. Intinya mereka itu mengikuti mbah-mbahnya atau bapak-bapaknya dalam masalah meniti agama mereka, itu enggak tepat. Nah, enggak tepat. Ikutilah agama yang benar. Ayo. Oleh karena itu penyesalan tadi apa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, itu akibatnya. Mereka mengatakan dulu kami mengikuti pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami. Akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan, enam jalan kami. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Dan lihat sini. Karena a'lanu bara'atahum minna, kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia, niscaya kami akan kumandangkan enam bentuk lepas dirinya kami terhadap orang-orang, ya, terhadap para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin tadi itu, sebagaimana mereka mengumandangkan enam bentuk berlepas dirinya mereka terhadap kami. Wa kama arahumullah, sebagaimana Allah Ta'ala perlihatkan kepada mereka syiddat 'adzabihi, dahsyatnya azabnya, yaumal qiyamah, di hari kiamat, yurihim a'maluhum, Allah Ta'ala tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka, al-batilah, yang rusak, yang batil, nadamatin alaihim, sebagai bentuk penyesalan, penyesalan untuk mereka. Allahu musta'an. Walaysu bikharijina minan nari abada, dan mereka pun tidak akan bisa keluar dari api neraka selama-lamanya, kekal. Allahu musta'an. Orang kafir kekal dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kekal dalam neraka. La yamutu fiha wala yahya. Nah, bahkan Abu Thalib aja yang adabnya paling ringan, nah, itu aja kekal enggak? Kekal. Enggak keluar dari api neraka tersebut. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Naam. Oleh karena itu jangan sampai keliru. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berikan ultimatum kepada segenap hamba-hambanya. Ayat yang ke-168, agar memakan makanan yang halal, yang baik, dan agar tidak mengikuti jejak-jejak langkah-langkah setan. Karena setan itu ketika mengganggu enggak satu langkah, tapi berlangkah-langkah dengan berbagai macam cara. Si fulan ini kelihatannya akidahnya kuat, manhajnya kuat, oh, dia dalam masalah dakwah kuat. Akhirnya dibukakan pintu masalah dunia. Dicoba gitu, dicoba sama setan tuh. Coba kalau dia kasih apa? Pintu dunia, dalam dibukakan masalah dunia coba. Tertipu enggak dia? Ternyata enggak tertipu juga. Wah, nyari pintu yang lain, coba diiming-imingi dengan perempuan. Setan seperti itu caranya. Ternyata enggak mempan juga, cari cara yang lain. Oh, berarti ini caranya kalau enggak mempan, coba diadu domba. Dalam artian tuh dibikin tahrish atau domba dengan mungkin dengan gurunya atau dengan teman-temannya misalnya. Enggak mempan juga, cari terus sampai bisa setan. Nah, kalau imannya kuat insyaallah taala setan tersebut akan kewalahan sendiri. Dalam artian banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Naam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Allahu musta'an. Kita lihat qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Allahu musta'an. Wahai segenap manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Makanan yang halal yang baik itu banyak sekali. Jangan mencari makanan-makanan yang busuk, yang jelek, jangan. Atau jangan mencari makanan-makanan bangkai dan sebagainya, jangan. Nah, darah misalkan, sebagian orang sudah ada makanan yang halal, jelas halal, nan enak, kemudian juga mudah dicari, harganya pun enggak apa, enggak mahal, malah justru mereka mencari makanan-makanan yang aneh-aneh. Nah, seperti darah digoreng. Pernah lihat enggak? Darah itu, darah ayam digoreng untuk dimakan itu. Banyak kan? Istilahnya apa? Istilahnya apa? Ya, dedah atau dadah itu. Allah musta'an. Pernah lihat ya? Banyak itu. Sebagian mereka tertipu, dikirain hati itu. Padahal itu nanti darah, Allah musta'an. Padahal terang-terangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittarra ghaira baghin, gitu ya. Faman ittarra ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Naam. Artinya, sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan sesembelihan yang sembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang terpaksa, namanya tanpa dia itu menyengaja dan tanpa melampaui batas, maka fala isma alaihi, tidak dapat dosa. Dalam artian apa? Ad-darurah tubihul mahdzurah, perkara darurat itu menghalalkan enam perkara yang haram ketika darurat saja. Allahu musta'an. Dan itu pun perlu diperhatikan, disebutkan dalam kitab-kitab fikih mengenai darurat itu bagaimana? Ya ketika dia misalkan nah berjalan enggak ada makanan sama sekali. Adanya ternyata bangkai. Bangkai pun bangkai yang ngeri. Paham ya? Nah, mungkin bangkai apa gitu ya. Pokoknya bangkai, tapi memang enggak ada, dalam artian enggak ada solusi lain kecuali harus makan bangkai itu. Darurat enggak itu berarti? Darurat. Berarti ketika makan itu hukumnya jadi halal. Dan ketika semula ketika bangkai itu mungkin ada unsur racun atau ada unsur penyakit, namun ketika itu perkara darurat, mungkin Allah SWT menjadikan itu perkara yang menjadikan sesuatu yang tidak ada racunnya. Perkara yang mungkin. Tapi ingat, perkara darurat sesuai dengan kadar daruratnya saja. Setelah misalkan makan kok bisa tumbuh, bisa tegak lagi, enggak boleh nambah lagi aja lah. Enggak boleh. Sampai darurat lagi. Maksudnya ya, nah sudah darurat, dapat bangkai dimakan. Dan bangkainya sisa. Padahal dia sudah bisa tegak lagi, bisa melanjutkan perjalanan. Dimakan lagi enggak? Enggak dimakan, enggak boleh. Disebutkan dalam dalam qawaidul fiqhiyah oleh Al Imam Sa'di itu bahwasanya perkara darurat itu apa? Na'am biqad na'am barakallahu fikum, dengan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh darurat tersebut. Tidak boleh melebihi. Naam. Faman itturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu ketika mengganggu enggak satu langkah, berlangkah-langkah gitu loh. Nah, hati-hati barakallahu fikum. Nah, terkadang dihias-hiasi. Nah, setelah apa? Setelah orang-orang berbondong-bondong mengeluarkan hartanya dari apa? Tempat ribawiyah misalkan. Dihias-hiasi. Itu kan larangannya kalau kalian itu apa? Ikut campur menyimpan uang di bank. Kalau minjam enggak masalah katanya. Wah, dihiasi lagi. Akhirnya pinjam. Itu larangannya itu kan kalau ini dan itu akhirnya lama-lama dia sudah enggak sadar lagi tuh. Tertipu oleh setan akhirnya bermudah-mudahan apa? Nah, barakallahu fikum keluar masuk bank, pinjam uang di bank, nyimpan uang di bank dengan alasan aku enggak ngambil bunganya kok. Lah kalian enggak ngambil bunganya tuh di situ transaksi. Antum keluar masuk melestarikan bank. Nah, ikut melestarikan bank. Coba kalau antum enggak keluar masuk, enggak ikut melestarikan. Hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Nah, jadi upayakan sebanyak apapun uangnya jangan disimpan di bank udah. Nah, kecuali darurat yang benar-benar ulama itu daruratnya perlu dilihat solusi ada enggak itu loh. Kalau solusi ada ngapain dikatakan darurat lagi? Perlu mencari solusi lagi. Solusi yang terbaik banyak sekali. Mau dibelikan tanah tafadhol, mau dibelikan keping emas apa? Emas batangan tafadhol disimpan dengan tempat yang rahasia. Cuman orang itu kadang bermudah-mudahan dengan perkara darurat, akhirnya apa solusi diterjang, enggak diterapkan dulu. Paham ya? Allahu musta'an. Sebanyak-banyak uang yang kita miliki berapa? Enggak sampai 1 miliar. Allahu musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum, hati-hati. Karena kita misalkan menyimpan uang di bank, tidak ngambil uang ribanya, tapi uang kita diputarkan enggak? Diputarkan. Jangan bilang tidak. Yang cerita banyak sekali itu. Uang kita misalkan cuma 100 ribu sih, sudah 100 ribu aja enggak masalah. Tapi mereka putarkan 100 ribu itu jadi 500 nanti. Modelnya gini, mereka pinjamkan 500 misalkan. Pinjamkan 100, nanti kalau membalikkan 200. Nah, istilahnya apa istilahnya? Bunga. Hati-hati. Hati-hati. Jadi enggak aman barakallahu fikum. Aman di dunia, tapi di akhiratnya belum tentu. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kalau misalkan di antara kita punya uang banyak, paham ya? Khawatir hilang, kami siap menyimpankan. Paham ya? Enggak perlu ditambahin, enggak perlu dikurangi, langsung bismillah. Naam, tawakal Allah. Itu kalau misalkan enggak mau jalankan solusi yang ada itu loh. Nah, karena kadang orang itu ada solusinya tapi gini coba dulu gitu loh. Coba dulu solusinya baru komentar. Tapi terkadang itu belum nyoba solusinya baru komentar duluan juga enggak bisa. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, hati-hati. Ancamannya benar dalam surat Al-Baqarah mengenai orang-orang yang sudah diingatkan ninggalkan riba tapi justru dia malah apa? Tetap ikut berkecimpung ribawiyah apa ancamannya? Perang. Nah, perangnya bukan lawan kita-kita ini. Siapa lawannya? Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Hati-hati. Benar. Naam. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh untuk kalian, musuh yang nyata. Nah, walaupun enggak nampak tapi musuh yang nyata karena setan itu ada dua jenis ya. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Paham ya? Setan dari kalangan jin ya yang enggak nampak itu. Nah, setan dari kalangan manusia itu bukan maknanya wajahnya wajah setan enggak. Wajahnya wajah manusia, amalannya amalan setan. Oleh karena itu diantaranya dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Mengenai makan diperintahkan dengan tangan kanan. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Nah, diambil pendalilan situ, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minum dengan tangan kanannya, karena sungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, para ulama ambil istinbat situ, barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada unsur syar'i, tanpa ada udzur syar'i, maka dikhawatirkan serupa dengan setan. Amalannya amalan setan. Orangnya memang orang, wajah manusia itu loh, hati-hati ya. Allah musta'an. Jalan sini, qala al-mufassiruna sabahumullah. Ya ayuhan nas, kulu min rizqillahi alladhi abahahu lakum fil ardi. Wahai segenap manusia, makanlah dari rezeki Allah SWT yang telah diperbolehkan untuk kalian di muka bumi ini. Wahwa tahir khairun najis. Nah, yang mana? Yaitu makanan yang suci yang tidak najis. An-nafi' khairud dar, yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Wala tattabi'u khutuwat, wala tattabi'u turuqas syaitan. Nah, dan jangankan mengikuti jalan-jalan setan. Fit tahlil wa tahrim, di dalam menghalalkan dan mengharamkan. wal bid'ah wal ma'asi, di dalam perkara para bid'ah dan maksiat-maksiat, innahu aduwwun lakum dhahirul adawah, sesungguhnya dia adalah musuh kalian dengan sebenar-benar permusuhan. Allah musta'an, musuh kalian sangat nampak dan jelas setan tersebut, barakallahu fikum. Jadi semuanya sudah jelas ya, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, faman ittaqata syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a bi syubhat faqad waqa'a bil haram karra an yara hawla al hima yushiku an yarta'a fihi aw yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalb. Hadis siapa itu? Siapa? Nah, Nu'man Bashir wal Bukhari Muslim itu. Nah, barakallahu fikum. Dalil yang sangat jelas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian di antara halal dan haram ada perkara yang samar-samar, enggak jelas kehalalannya, enggak jelas keharamannya. Contohnya, ada orang jualan bakso, misalkan. Nah, orang sudah membicarakan ini. Hati-hati baksonya itu ada campurannya. Apa campurannya? Daging babi katanya. Paham ya? Akhirnya kan kita ragu. Nah, kalau kita ragu, kita enggak nyaksikan, itu jangan malah dirumuskan, wah, cobalah masak itu misalkan. Malah mencoba-coba masuk ke situ. Ternyata benar ada daging babinya misalkan. Nah, yang solusi yang terbaik kalau kita misalkan belum bisa dalam hati belum bisa memastikan, berhati-hati. Jangan jajan atau jangan beli di tempat tersebut. Kecuali kalau nyaksikan langsung. Nyaksikan langsung bagaimana bikinnya, ternyata itu cuma isu dari sana. Nah, kita berarti yakin kan? Kalau kita ragu tinggalkan. Da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu, beralihlah kepada perkara yang tidak meragukan dirimu. Jangan malah mencoba, paham ya? Nah, naam. Ada di pinggir jalan tulisannya sengsu. Ini seru, ini apa yang nyoba. Ternyata apa, Pak? Tongseng anjing, paham ya? Nah, Allah musta'an. Allah musta'an. Hati-hati barangkali bagi muka. Kadang ada juga maknanya apa? Diplesetkan itu istilahnya, Pak. Apa istilahnya itu? Sate apa? Balap-balap itu apa itu? Allah musta'an. Kadang seperti itu. Diplesetkan biar enggak sate jamu, ya enggak? Sate jamu ternyata daging apa? Anjing. Sama orang penasaran, ini. Kalau sudah dikabarkan itu daging anjing, misalkan walaupun dinamakan sate jamu, ya jangan nyoba. Paham ya? Sudah tahu seperti itu, tinggalkan. Na'am barakallahu fikum. Syubhat, na'am. Allahul musta'an. Kita lihat sini, karena perkara ini nampak sekali ya, barakallahu fikum, hamdakumullah, seperti itu. Dan semua yang bermanfaat, yang tidak membahayakan, boleh. Nah, semua hewan di lautan, halal atau haram? Halal semuanya, semuanya hukum asalnya semuanya kecuali yang membahayakan. Walaupun hewan laut kalau membahayakan haram. Apa maksudnya ya? Ada hewan laut kalau dimakan membahayakan, haram atau halal? Haram. Cuman hukum asalnya apa? Semuanya halal kecuali yang membahayakan. Karena kembali kepada sabda Rasulullah SAW, la darara wala dirar. Jangan membahayakan diri pribadi dan jangan membahayakan orang lain. Jadi perlu diperhatikan hukum asal itu ya hukum asal. Berarti kalau ternyata ada yang membahayakan, keluar dari hukum asal itu. Nah, kita tutup yang terakhir barakallahu fiikum. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Inilah kegiatan ritual rutinitasnya setan itu. Kegiatannya apa kita lihat? Naam. Kegiatan setiap harinya, rutinitasnya kita lihat, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Hanya saja setan itu memerintahkan kalian untuk berbuat kejelekan dan perbuatan keji. Nah, mengelabui terus itu loh ya. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara, nah, atas nama Allah Subhanahu wa taala perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Hati-hati setan menjebak istilahnya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asabahumullah innama ya'murukum syaitan bikulli dhanbin qabihin yasu'ukum. Hanya saja setan itu memerintahkan kalian dengan setiap dosa yang jelek yang bisa membuat kalian jelek. Allahu musta'an. Wa bikulli ma'siyatin balighatil qubh, dan juga dengan setiap maksiat yang mencapai puncak kejelekan. Itu fawahish maksudnya, fahishah. Nah, kemudian apa? Bi antaftaru 'ala Allahil kadhiba. Itu dengan cara juga apa? Agar kalian membuat enam kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan-kedustaan. Seperti apa? Min tahrimil halal wa gharihi biduni ilmin, seperti mengharamkan perkara yang halal dan yang semisalnya atau dan yang selainnya tanpa ilmu. Jadi hati-hati berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, hati-hati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa barakallahu fikum, beliau mengatakan, "Na'am, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin aw na'am barakallahu fikum aw yu'in man takallam fid din bila ilmin aw adkhala fid din ma laysa minhu." Naam, artinya tidak halal bagi seorang pun naam berbicara dalam masalah agama bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Naam, aw yu'in atau menolong man takallama fid din bila ilmin, atau menolong orang yang berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, dilarang, enggak halal. Aw adkhala fid din ma laysa minhu, atau masukkan dalam perkara agama perkara yang tidak atau perkara yang bukan termasuk bagian dari agama. Jadi semuanya hendaknya ditimbang dengan ilmu barakallahu fikum. Karena beramal tanpa ilmu tertolak, amalnya tertolak, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan pepatah yang sudah kita lewati, masih ingat? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak, tidak diterima. Allahu musta'an. Oleh karena itu perlu diperhatikan, perlu dimengerti dan perlu direnungi barakallahu fikum. Ilmu itu ternyata penting sekali. Kita butuhkan ilmu. Na'am barakallahu fikum, dalam setiap harinya itu lebih daripada butuhnya kita terhadap makanan dan minuman. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, yang beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada seorang imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan dalam kitab Madarij Salikin, yaitu ungkapan Al-Imam Ahmad, beliau nukilkan di situ, "Nah, annasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab." Manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan daripada makanan dan minuman. Kenapa? "Li'anna al-insana aw li'anna ar-rajula nam yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawmi marra wa marratayn." Karena seseorang itu, nam li'anna al-insana, karena seorang itu butuhnya terhadap makanan dalam sehari itu mungkin sekali atau dua kali saja. "Wa hajatuhu ilal ilmi bi 'adadi anfasih," kata beliau. Dan butuhnya dia terhadap ilmu setiap kali nafas yang dihembuskan. Benar enggak ini? Benar sekali. Mau makan butuh ilmu, baca bismillah enggak? Ilmu enggak? Ilmu. Kemudian mau makan juga butuh ilmu, ini halal atau haram? Paham ya? Mau sholat juga butuh ilmu, sudah masuk waktunya atau belum? Paham ya? Kemudian mau wudu butuh ilmu juga, ini air apa ini? Air kelapa boleh enggak wudu? Paham ya? Itu ilmu semuanya. Paham ya? Jadi jangan sampai kita meremehkan yang namanya ilmu barakallahu fikum. Sejauh mana tempat yang kita hadiri dalam rangka mencari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, manakala niatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan niatnya menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain atau na'am barakallahu fikum dari orang lain, maka itulah niat yang benar dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslimun dari hadisnya Abu Hurairah Abdurrahman Sakhr radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Nah, jadi tidak rugi ya barakallahu fikum, tidak rugi, walaupun dahnya rugi di dunia mengeluarkan ini dan itu, namun di akhiratnya adalah keberuntungan yang sangat besar. Nasallahu azza wa jalla bimani wa karamih an yusabbitana ala alkitabi wa sunnah hatta nalqah innahu wa niyudharik wal qadiru alaih. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.